Saidau doi, Kadang be mabi ngara isi mangaluga gusto luki ai Tuhan. Ay tunggo dan tenggu suki lau mangaro ngoluki say dao doi say dao doi sian labuki hatong marlo sojuk tulabu nasona. Tu sinang perjalanan siapkah Tuhan Tuhan lalu jai siapa siap Tuhan Yesus jangkul itu rohani mengerti kita rahasia sotong jorong sabui. Thank you. Bagus. Hijo.